Anda kenal di dalam tasawuf, di dalam kemesraan Tuhan sama manusia, dia mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku penuh cinta, maka aku mencintainya. Kalau hambaku menyangka aku ini pelit, maka aku tidak akan memberinya rizki. Dan seterusnya ya. Nah, kita mundur dikit. Sabrang tadi kan kesimpulannya gini loh. Orang fisika itu akhirnya menemukan bahwa seluruh realitas jagat ini hanya ada berdasarkan kesadaran. Maka ada the mother of consciousness, ada asal-usul kesadaran itu. Jadi ada kesadaran maha besar, ada yang maha sadar, kira-kira itu berang ya. Nah, kalau Anda belajar filsafat Yunani kuno, salah satu termnya adalah aku sadar maka aku ada. Itu ya. Yang itu Mas. Siapa itu? Oke. Gampangannya gini, ayam itu tidak pernah ada. Bagi ayam, ayam itu enggak pernah ada. Bahkan tidak ada apapun yang ada bagi ayam karena ayam tidak pernah sadar. Jelas ya? Nah, itu sebenarnya itu resonansi. Artinya, ya ayamnya tetap ada, dia juga tetap bisa ketabrak, cagak barang gitu ya. Dia tetap ada, tetapi ada kesadaran yang lebih inti, yang membuat sesuatu itu ada karena kesadaran itu. Nah, Tuhan dibilang kun tadi itu, dia sedang menyebarkan dirinya. Jadi jangan, ini kalau ngomong gini, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Nggak usah berdebat di mana-mana. Tidak ada apa-apa selain Allah, benar nggak? Apa mungkin ada yang selain Allah? Ya, pakai logika. Iya, Fathadriyo. Apa mungkin ada yang selain Allah? Jadi kalau Anda ini seolah-olah ada, siapakah sesungguhnya Anda ini? Kan gak ada selain Allah. Eh? Jangan marah lah ya. Digantung loh nanti, Cak Nun. Kan gak ada selain Allah, kan gak mungkin ada. Anda ini rasanya ada karena ada kesadaran itu. Tapi kan gak ada selain Allah. Yang lain palsu. Seakan-akan ada. Benar gak? Jadi kalau Anda sekarang ini untuk sementara merasa ada dan yakin ada, siapakah sesungguhnya Anda? Ayo. Medeni rai. Terus mulai nang kampung. Lah pokok berdiri Allah aku. Kan gitu akhirnya. Nah, kun tadi itu adalah saat dimana Tuhan memulai cintanya. Terus dia ingin menyebar cintanya menjadi fayakun. Cintanya menjadi gelombang, menjadi partikel, meresonansi, pantul memantul. Kemudian dia memberi kesempatan kepada semua cipratannya tadi itu untuk juga berkehendak dengan kesadarannya. Maka dia mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Gitu loh. Jadi sesungguhnya, dah, kalau kemarin kamu itu ada karena saya sadar untuk mengadakan kamu, dan kamu seolah-olah ada benar dan itu karena saya menyebarkan kesadaranku, aku tidak sebarkan kesadaran itu kepada ayam, aku menyebarkan kesadaran itu kepada Adam dan anak turunnya. Kemudian Tuhan kasih giliran ke kita, ayo kamu ikut berkehendak, kamu ikut sadar, terus aku tak ikut apa yang kamu kehendaki. Itu percintaan, Thomas. Itu kan percintaan. Jadi jangan menyangka bahwa kita punya otoritas. Kita itu dipinjami, dijadikan cipratan. Kemudian cipratan itu dihidupkan oleh Allah dengan kesadaran tadi. Terus disuruh berkehendak. Terus Tuhan ikut. Itu kan seperti sutradara ikut main, ikut joget. Niruin pemainnya yang joget-joget. Peristiwa apa itu? Kan gak ada sutradara yang taat kepada pemain. Itu kan kesadaran sutradara yang masuk panggung untuk bercinta, untuk melakukan dialektika kasih sayang dengan hamba-hambanya. Bisa bayangin maksud saya? Agak tinggi ini. Agak nek ono arek njomong di mburi mesti ngene ngomong opo. Dek arek Jombang ngono. Sing ngomong opo? Alas. Gak eling utang akeh ngene ra. Ngomong opo? Tapi gitu, Mas. Nah, kalau Anda menikmati ini, Indonesia kecil. Kecil. Dunia kecil. Laba rugi kecil. Itu masalah proses saja. Semuanya menjadi mubah-mubah saja. Yang wajib adalah Anda berada pada kesadaran inti untuk bercinta dengan Allah. Maka fayakunnya akan semakin menggelombang. Nah, Anda tidak pernah menikmati fayakun. Yakun itu kata dia fi'il mudhari, kata si Ibrahim. Fi'il mudhari yakun. Kun itu mata kaji. Terus yakun menjadi gelombang dan partikel tadi. Terus Allah bermain-main antara gelombang dan partikel. Kelihatannya gelombang kok partikel. Kelihatannya partikel kok gelombang. Kan gitu hidup ini. Kelihatannya manusia tapi kok setan. Kelihatannya setan tapi kok ya malaikat dikit-dikit. Kelihatannya malaikat loh kok nyolong lagi. Nah kan gitu kan. Jadi itu antara gelombang dan partikel. Kira-kira begitu. Gampangannya gitu loh, Mas. Jadi Anda jangan terlalu serius amat dengan dunia materi yang remeh ini. Maka kita bisa bertahan sampai jam 3 pagi karena apa? Karena Anda sudah masuk ke dalam gelombangnya Allah itu dan menjadi bagian dari Allah. Dan Anda hakikatnya adalah... mate aku nang ngene carane. Emang apa kalau bukan? Coba pakai logika. Anda bikin nih serabi dari ketela. Siapa yang bikin ketela? Allah. Allah bikin ketela dari apa? Bahannya. Allah bikin tanah dari apa bahannya? Allah bikin langit, bumi, galaksi dari apa bahannya? Kalau bukan dari dirinya sendiri. Masuk Gusti Allah nang pasar ndi kono. Kulaan, kula tak kula damel jagat raya, enggak ana. Kan enggak ada. Jadi Allah tidak membikin tanah dari apapun kecuali dari cipratan dirinya sendiri. Maka rumus di dalam perjalanan spiritual adalah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Saya ini sang... Orang Betawi juga gitu kadang-kadang ya. Pokoknya aneh kalau dagangan tidak laku sampai sore ini, besok tidak bisa bayar sekolah, aneh judi aja. Terus malaikat gugup, ini mau judi, mau judi. Ya sudah kabulkan yang gitu. Itu Mas ya. Kalau Anda kehilangan dialektika cinta ini dengan inti kesadaran, dengan asal usul, dengan sangkan paran. Sangkan itu Anda dari dia, parannya ke dia juga. Jadi muter kan gini. Dari sini ke sini. Dari sini untuk sampai ke sini kan harus lingkaran. Jadi Anda berpikirnya jangan kehilangan lingkaran. Jangan berpikir lurus. Jelas ya Mas ya? Kalau Anda menikmati lingkaran itu, hidup itu indah. Hutang itu indah. Penderitaan itu indah. Saya baru makan tadi pagi. Sejak tanggal berapa saya tidak makan. Dan itu indah sekali. Begitu saya mulai, wah ini lapar ini bisa mulai pilek ini. Terus saya tarik nafas. Ternyata rasa lapar lebih nikmat daripada makanan apapun. Saya agak turun 4 kilo ini gara-gara 4 hari saya tidak makan. Dan itu indahnya luar biasa. Begitu saya jadi materi lagi, terus waduh kok lapar ya. Itu kan kesadaran paling rendah. Terus begitu saya tarik nafas, terus kemudian saya akan ambil air, airnya akan saya kehendaki. Wahai air, ya zam-zam Allah, jadilah engkau sesuatu yang menyehatkan badanku, jadilah engkau sesuatu yang mengenyangkan perutku. Air tok, saya minum. Tidak ada masalah, saya tidak sakit, tidak ada masalah. Dan itu makin tidak makan, makin nikmat Mas. Jadi kan makanya mending miskin toh daripada kaya. Itulah miskin aja Anda. Lu kamu kok dari dulu enggak meningkat carinya lu? Saya kan menikmati tidak makan. Itu pokoknya temukan kesombongan-kesombongan untuk menutupi kemiskinan Anda kan begitu. Oke, tepuk tangan. kalau di Jogja itu kita punya penyair namanya Pak Mustofa W. Hasim. Kalau berpuisi dikomentari sendiri. Jadi ini tadi saya melihat, wah ini penerusnya ini. Apik iki, apik iki. Tapi lumayan ngomongnya agak jelas daripada Pak Mustofa. Bisa naik motor tuh? Oh bisa, Pak Mustofa naik sepeda aja gak bisa. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kenapa alasan kegelisahan anak muda seperti ini, yang kenapa kita perlu menggali kebesaran nenek moyang kita agar kita punya pegangan, enggak cuma melihat sekarang, kita pernah loh mengalami hal yang Indonesia Nusantara yang jaya. Kita cari formulanya, kita cari titik sukses apa, kita tidak kenapa sukses, kenapa gagal. Kalau tidak belajar dari itu, kita akan belajar dari mana? Karena orang yang tidak belajar sejarah pasti akan mengulangi sejarah. Walaupun orang yang belajar sejarah tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada orang yang akan mengulangi sejarah tersebut. Paham ora logikan? Ora. Ora paham. Begini, maksudnya Sabrang, orang yang enggak tahu sejarah itu dia enggak tahu bahwa dia itu sebenarnya mengulang-ulang aja. Itu maksudnya Sabrang. Dan itu kita alami sekarang. Karena kita enggak belajar dari sejarah, maka kita mengulangi lagi kebodohan yang kemarin-kemarin. Sedangkan keledai saja 3 kali jumlahnya mengulangi masuk lubang yang sama, kita ini terus-menerus. Jadi kita ini anu. Ya, kita ini bagal, kata anak saya bagal. Saya baru tahu bagal itu apa. Bagal itu anak dari kuda betina dengan keledai laki-laki, keledai jantan. Itu punya anak namanya Bagal. Itu saya dikasih tahu anak saya yang kelas 2 SD tadi. Oh, kuwi to Bagal. Tuh, iya, makanya jangan jadi kuda, jadilah Bagal. Sebab kalau kuda Anda bisa diperkuda, kalau Bagal Anda tidak bisa diperbagal. Kalau keledai tidak bisa dijadikan. Jadi mending Anda jadi keledai daripada jadi kuda. Kalau kuda kan taat kemana-mana disuruh tuannya. Kalau keledai semau-mau dia. Mau berhenti-berhenti, mau jalan-jalan gitu, dicambukin itu enggak jalan-jalan, meneng ae. Begitu yang menyambuki capek, melaku. Gitu. Ya, kayaknya bahasa Indonesia sudah berbakat untuk menjadi keledai seperti itu. Enggak iso disetir, pokoknya nek kepengin nyoblos-nyoblos sak karep-karepe dhewe, gitu loh, nyoblose pira sak karepe, kampanye bendino ya mari Gerindra 50, mari ngono menene oleh Demokrat 50. Pokoknya yang penting satu kali pemilu dapat kaos minimum 3 kan gitu kan. Oke, sudah 3 pertanyaan atau masih 2? Oh, masih banyak lagi. Mungkin bisa 5 asal lebih cepat, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai depan kata calon tadi sudah direncanakan oleh Tuhan dan disyaratkan tadi oleh yang kedua, dari mana asal saya? Itu asal saya dari Madura. Asli Madura, kalau yang tahu Madura daerah Sumeneb. Sedikit mengklarifikasi sedikit apa yang diinikan oleh siapa? Penyair barusan, bahwasanya kalau orang Madura itu mengulang-ulang, katanya apa tuh Allah Allah Akbar, gimana nggak ngerti. Padahal realitanya di Madura tidak ada, sedikit danun ya. Di realitanya orang Madura sini tidak ada yang mengulang-ulang seperti itu, hanya di film-film aja seperti Kadir yang ternyata bukan orang Madura, cuma di gitu-gitu biasa biar rame. Tapi dengan adanya Kadir, Bu Maria, alhamdulillah orang Madura jadi terkenal gitu. Selain tukang sate. Oke, kemudian berasal dari berandai-andai, jangan-jangan. Nah, saya berpikir tadi, jangan-jangan tema menembus Nusantara ini hanya akal-akalan penitia biar rame. Ini jangan-jangan, tapi enggak usah dibahas. Karena ya tadi jangan-jangan cuma dibahas tinggal terserah. Untuk Danon saya ingin bertanya, Nusantara ini kok dari tema ini kayak Nusantara itu sudah digadaikan atau jual atau bagaimana terserah. Yang penting Nusantara sudah tidak ada dalam genggaman tangan kita. Itu Nusantara yang saya pahami dari tema ini. Dan saya lihat ada benarnya juga. Cuman pertanyaan saya, Nusantara ini apakah bangsa negara kita ini, NKRI ini, atau individu-individu ya sebenarnya digadaikan? Apakah Nusantara maknanya individu-individu? Jika seperti itu, Nusantara itu adalah bangsa, atau bahkan dibawa ke individu-individu yang realitanya sekarang, individu-individu dalam pencoblosan terjadi kemarin, rata-rata, bahkan kalau di kampung saya dengar kabar, kalau tidak ada uang, tidak mau coblos. Apakah yang dimaksudkan digadaikan seperti itu? Apakah hal-hal seperti yang harus ditebus? Nah, jika yang seperti itu, bagaimana cara menebusnya? Yang jadi polemik, jadi pemikiran saya, bagaimana memberantas hal-hal seperti itu, Canon? Terima kasih, Canon. Mungkin Canon bisa memberikan pencerahan kepada polemik yang sedang saya hadapi, bagaimana memberantas, memberangus hal-hal seperti itu biar Nusantara di jiwa diri kita atau Nusantara di daerah itu tidak tergadaikan atau tidak terjual kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf. Oke, ya. Mohon maaf, ini baru pertama kali saya kesini dan baru tahu bahwa ada Kenduri Cinta di sini. Yes. Mohon maaf untuk teman-teman nanti yang pengurusnya, tolong diinformasikan kalau ada kegiatan-kegiatan tentang Kenduri Cinta. Yes. Terima kasih. Yeah. Mas, saya membela Satrio soal pengulangan-pengulangan. Sebab menurut Kiai Muzamil kan di Kanada, orang Madura itu jualan sate sampai ke Kanada. Di sana mereka bikin kota Toronto. Aslinya kan Toronto, Mas. Itu, tapi karena orang Madura yang bikin jadi Toronto. Oke, terima kasih, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Imam dari Depok. Dari untuk Noe, tadi Cadun sempat berbicara tentang perkembangan dunia sains di akhir-akhir tahun ini. Saya ingin tanya, karena saya bukan orang sains, saya orang basicnya saya seorang sosial. Bagaimana apa perubahan atau bagaimana kondisi dunia saat ini ketika ditemukannya partikel Tuhan? Karena saya nggak ngerti itu, maksudnya partikel Tuhan itu bagaimana, bahasa awamnya untuk saya bisa nggak dijelasin Mas Noe tentang partikel Tuhan? Karena Cak Nun pernah bilang bahwa tiga ilmu yang mendekatkan diri kamu untuk biologi, kedua kimia, ketiga fisika. Kalau nggak salah Cak Nun tanya gitu deh, biologi, kimia, terus fisika. Nah, ini kan ada partikel Tuhan. Terus apa sumbangsihnya terhadap dunia saat ini gitu loh. Karena saya orang-orang enggak ngerti banget tentang partikel Tuhan gitu. Dan kemudian dia dapat Nobel gitu. Sampai dapat Nobel gitu. Kemudian untuk Cak Nun juga nih, Cak. Kebetulan saya seorang guru bahasa, Cak. Tapi basicnya bukan bahasa, tapi ilmu sosial. Takdir Tuhan yang mengizinkan saya kemudian menjadi guru bahasa. Untuk bahasa, tadi disebut dibahas bahwa Inggris menjajah Australia. Australia penduduknya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Portugis menjajah Meksiko menggunakan bahasa Portugis gitu. Sementara kita nih negara yang pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang gitu loh. Dan Cak Nun pernah bilang dan pernah bercerita bahwa anggota KI Kanjeng itu kalau nyanyi bahasa Arab itu logatnya itu sangat, cangkoknya itu sangat Arab gitu loh, meskipun nggak tahu artinya. Saya lupa nama personal KI Kanjengnya. Terus kenapa kita kemudian, apa ada sesuatu yang disembunyikan sehingga bahasa-bahasa tersebut pada akhirnya diserap dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Di sini di kebetulan saya masih dapat browsing gitu dari Wikipedia, istilahnya perpustakaan awal, tercatat bahwa ada 3.280 kata bahasa Belanda, 1.610 kata Inggris, 1.495 bahasa Arab, 677 Sanskerta, 290 Tionghoa, 131 kata Portugis, 83 Tamil, 63 Persia, itu kan Persia itu kan Iran gitu. Terus terakhir ada kata Hindi gitu. saya beranggapan bahwa ini negara besar loh, Nusantara loh gitu. Bukan mereka datang kemari untuk menjajah, tapi ada kerinduan. Saya berpikir bahwa sebetulnya sebelumnya bisa jadi orang kita sudah menjelajah atau melakukan ekspansi ke berbagai negara tersebut. Karena secara diplomatik, aku juga gak tahu ya, karena beberapa kali aku mendengarkan cerita tentang Majapahit dan Sriwijaya, gak pernah ada orang Persia datang ke sini gitu loh. Tapi kenapa tiba-tiba kita bisa mengambil atau mengadopsi bahasa-bahasa Persia? Kalau Tionghoa kemungkinan, dan Arab kan kemungkinan dari jalur perdagangan. Kemudian Persia, Tamil dari mana gitu loh. Kemungkinan kita udah jauh menjelajah berbagai tempat, kemudian mereka kita bikin sebuah peradaban, dan ketika itu kita pulang kembali, sehingga ada kerinduan orang-orang kesana tentang Indonesia gitu. Toh orang Belanda datang ke Indonesia, kita bayangkanlah, ada gak sih penerjemah waktu itu Belanda datang ke sini gitu loh, bahasa Belanda oleh orang-orang kita gitu. Karena memang ternyata kita sudah menggunakan bahasa yang bunyinya hampir sama. Contohnya misalkan di sini, menurut data Wikipedia gitu ya, saya ambil dari huruf K gitu. Kalau orang kita ngomongnya karcis, kalau orang Belanda ngomongnya karcil, K-A-A-R-T-J-E gitu. Jadi kemungkinan besar bahwa bahasa kita yang waktu itu sudah punya koneksi terhadap pola pikir mereka, sehingga saya ngerti gitu loh bahasa ini, cuman hanya beda bunyi. Karena kan kalau menurut Cak Nun, tiga hal, bunyi, nada, dan suara. Nah ini nanti bercabang kepada cengkok, kepada logat gitu loh. Permasalahan itu, kalau memang mau sekalian mengambil bahasa asing, kenapa gak pakai bahasa daerah gitu loh. Kenapa gak ambil bahasa daerah sendiri gitu. Apa emang bisa jadi kitanya sudah sistem kerajaannya sendiri punya bahasa sendiri gitu, gak beragam. Itu yang ingin saya tanyakan, dua hal tersebut. Terima kasih. Gini, saya usul karena temanya bagus-bagus ya teman-teman sekalian, terus kita terpotong-potong dari satu tema ke tema lain. Saya usulkan sampai batas ini biar dicicil dijawab. Jadi yang Anda ini langsung dijawab oleh Sabrang. Saya kira itu fakta yang juga sangat menarik, dan penelitian Anda tolong diseriusin. Diseriusin. Jadi guru aja kan cuman gitu-gitu ya, mending Anda meneliti lah gitu ya. Minimum yang juga iseng-iseng Anda lihat, hanya Indonesia yang setir kanan, padahal Belanda di sini setir kiri. Kalau Malaysia karena dia Inggris yang jajah, ya dia setir kanan. Tapi Indonesia ini enggak, Inggris setir kanan, Inggris setir kanan, Malaysia setir kanan. Indonesia ini setir kiri seharusnya karena kita dijajah Belanda. Tapi kapan lo mulai setir kanan tuh, kapan itu loh? Itu kan U19 banget itu. Jadi, nah U19 juga belum tentu menang nanti mas ya. Tapi pokoknya itu sebenarnya sign aja dari Tuhan bahwa Anda ini sedang oleh Tuhan dibukakan pori-porinya untuk lahir di mana-mana, karena kematian sedang ditata juga di Indonesia, tapi Anda adalah bagian yang akan lahir dan melahirkan. Nah untuk yang bahasa ini mohon Sabrang menjawab ya, langsung partikel Tuhan dan bahasa juga, karena gunanya saya punya anak kan mau saya suruh studi macam-macam ya. Nek kabeh kok selama bapakmu lah, apa aku mah anak biyen. Aku ro ya ora njaluk lho. Partikel Tuhan itu, aduh. Ini yang biasa disebut Higgs boson ya. Yang Higgs boson terus disebut partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu kalimat yang diciptakan, yang ditemukan oleh media sebenarnya. Media menciptakan partikel Tuhan itu main rame ini loh. Main, wah partikel Tuhan ini. Menjelaskan konsepnya, maksud aku menjelaskan partikel-partikel. Gampangnya partikel Tuhan itu, yang kalau dasarnya kan ada, kita tahu paling kecil ada elektron, proton, neutron, dan segala macam. Kita mau lebih kecil lagi, mau ada quark. ada up, down, charm, strange, dan segala macam itu. Tapi yang tidak kita tahu gimana itu bisa menjadi punya masa dalam realitas ini. Nah, ada menteorikan harus ada nih yang gini, gampangnya gini. Kalau apa namanya, Anda pakai kayu di air, kamu giniin, set, kan ada interaksi dia apa tongkat dengan air. Itu kecepatannya seberapa menghasilkan gelombang yang berbeda. Dan itu apa, dia butuh interaksi itu untuk membuat gelombang. Nah, ini dia, kalau Higgs, partikel Tuhan ini, Higgs boson ini diteorikan gitu. Jadi kenapa quark dan segala macam itu bisa menjadi massa, dia butuh konektor yang bernama Higgs boson ini. Nah, itu rasa mikir partikel Tuhan. Karena itu istilah yang ditemukan yang media itu. Tapi esensinya itu. Jadi gimana realitas kan massa ini isinya. Gimana bisa itu energi bisa menjadi massa, dia butuh Higgs boson. Gampangnya gitu ya. Kenapa? Gampang logikanya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang rame di fisika yang tadi saya omongkan. Ini enggak 1 bulan 2 bulan, ini udah beberapa tahun pada sebuah kesimpulan. Saya cerita sedikit tentang percobaannya. Ini percobaan kuantum. Ini percobaan tentang cahaya. Jadi cahaya kan bersifat dua. Dia bersifat gelombang atau bersifat partikel. Paham ya? Seperti gelombang atau seperti pasir, partikel. Dan pasti sifat dia akan berbeda ketika dia bersifat gelombang atau bersifat partikel. Ini mas ya? Oke. Jadi ada percobaan begini. Ada tembok, katakanlah layar, yang ada dua lubang di situ, lubang garis. Ketika cahaya ditembakkan ke situ, cahaya akan masuk ke lubang kanan dan lubang kiri. Yang di belakangnya nanti ada tembok lagi yang memperlihatkan bentuk lubang itu, apa bentuk cahayanya yang jadi di belakang seperti apa. Anda membayangkan kalau dia partikel, akan pasti bentuknya akan yang di belakang lubang itu akan terang dan semakin ke samping akan gelap. Di belakang cahaya apa namanya terang, di belakang lubang terang, semakin ke samping semakin gelap. Itu sifat partikel. Kalau dia sifatnya gelombang, itu akan berbeda. Karena ketika dia melewati satu lubang dan lubang lain akan terjadi pendaran partikel apa gelombang lagi. Sifat dua gelombang yang bertemu adalah saling menguatkan atau saling menghilangkan. Jadi yang kelihatan di belakang ini garis-garis, gelap terang, gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu. Saling menguatkan, saling menghilangkan, saling menguatkan, menghilangkan. Kan gitu. Dasarnya itu ya, kalau gelombang menghasilkan garis-garis, kalau partikel menghasilkan terang ke gelap, terang ke gelap gitu. Nah, ketika dicari, dicoba, disenterkan, dung, yang terjadi adalah garis-garis. Dia bersifat gelombang. Oke. Terus dicoba cari tahu, dikasih detektor di apa namanya? Di lubang itu. Jadi ketahuan cahaya lewat kanan atau lewat kiri. Ketika ada detektornya, dia berubah sifat langsung menjadi partikel. Cahaya yang sama. Jadi kesimpulannya begini. Kalau saya tanya, kalau gelombang, saya tanya gelombangnya di mana? Misalnya ada gelombang, saya tanya gelombangnya di mana? Kan susah. Kamu ngomong gelombangnya di situ karena gelombang itu berjalan lebar, dia enggak bisa ditentukan di mana. Jadi dia hanya bersifat potensial. Dia tidak nyata menjadi benda. Tapi ketika diukur, ketika kita tahu dia lewat kanan atau lewat kiri, dia menjadi partikel, dia menjadi benda, kayak pasir, benda beneran. Jadi kesimpulannya adalah, semua itu hanya potensial, semua tidak ada, kecuali kesadaran melihat. Ketika kesadaran melihat, dia menjadi nyata. Peran paling besar adalah ada kesadaran yang melihat sebuah potensi itu sehingga dia menjadi benda yang nyata. Kan ruwet gue mas untuk wong sains gue. Paham nggak? Tak paham? Paham ya? Ya oke. Belakang paham kok saya ngarep masalah IQ tadi ya, mohon maaf. Oke ya. Jadi gitu ya. Jadi kan pertanyaannya begini, kalau dunia ini ada pohon, ada partikel apa-apa, terus kesadaran mana yang melihat? Kesadaran mana nih yang ada nih? Ada pohon di sana, ada batu di tengah hutan, ada pohon, ada apa butterfly di tengah padang rumput yang enggak jelas di mana. Berarti kan dia ada, dia sebuah benda, dia sebuah masa. Berarti ada kesadaran yang membuat dia ada. Yuk, kesadaran itu apa? Teori yang punya jawaban itu cuma teori agama. Bahwa ada Tuhan yang mengawasi ini semua. Yang kesadaran Tuhan, kesadaran kosmos yang melihat ini semua. Sehingga terjadi yang namanya realitas dunia. Ngeluh iki wong fisika. Yuk, berarti Tuhan ana tenan iki. Tidak bisa lolos dari agama. Tidak bisa lolos dari jawaban agama. Karena jawaban yang lain alternatifnya itu jauh lebih ruwet. Menumet sisan gitu. Jawaban yang lain adalah dari dunia fisika. Jawaban yang lain adalah multiverse. Jadi jagat alternatif. Jagat alternatif. Jadi ada banyak jagat yang terjadi. Kebetulan kita masuk ke sebuah alternatif jagat. Nah, jumlah alternatif jagat itu untuk satu atom aja 1 pangkat 120. Seatom ngitungnya kentir. Dan karena orang fisika paham bahwa alam ini sangat elegan, tidak mungkin dia punya kompleksitas yang segitu luas. Ketika rumus semakin diketahui, semakin dalam, ini semakin kelihatan elegan alamnya ini. Simple, elegan, dan luar biasa indah. Kalau jawabannya rumit seperti itu, pasti bukan jawaban. Ini bukan sifat alam. Orang fisika punya ngento-ento seperti itu. Apa ngento-ento? Punya bayangan, punya proyeksi seperti itu. Mereka-reka seperti itu. Jadi jawaban alternatif yang lain yang solid, yang paling solid adalah adanya kesadaran kosmos. Mereka enggak mau menyebut Tuhan. Jadi ngomongnya ada kesadaran kosmos yang melihat kita ini. Nah, ini jadi perdebatan panjang lebar ini. Yang salah satunya yang mungkin kenal Richard Dawkins, siapa? Ya, Richard Dawkins ya. Yang sangat-sangat ateis, sangat menolak Tuhan. Dia mengambil kata-kata salah satu pemenang Nobel untuk mensupport view dia tentang tidak adanya Tuhan. Ketika ketemu langsung profesor yang di quote itu, enggak, aku enggak pernah ngomong gitu, enggak berani aku. Dia enggak berani. Kesimpulannya enggak seperti itu. Ini enggak bisa lolos ini kesimpulan. Enggak ada jawaban logis yang lain kecuali memang ada kesadaran kosmos, ada kesadaran yang lebih besar itu. Dan ini tidak ditemukan dengan pertanyaan filosofi, tidak dengan pencarian cara, tapi dengan eksperimen. Itu yang susah dibantah. Kalau mau mencari lagi, cari aja di Google, didalami yang namanya Bell inequality. Tapi urusan rumus. Bell inequality. Kalau percobaannya namanya delayed quantum eraser. Nah, wes monggo mumet to. Tapi intinya sudah saya ceritakan itu tadi. Yang jadi gini di dunia fisika sekarang gitu, bahwa empiris, bahwa ada kesadaran kosmos, jelas dan tidak bisa dibantah. Mau merumuskan, yorawani. Karena ketika ditanyakan Richard Dawkins, Richard Dawkins ngomong gini, loh, ini bukan berarti ada Tuhan loh, cuman kita enggak tahu loh. Kita belum dalam loh ilmunya, belum ketemu rumusnya aja. Nanti suatu saat akan ketemu kenapa seperti itu. Pencipta Nobel ini ngomong, enggak, kita harus sadar sebagai manusia ada sebuah titik-titik yang memang kita tidak akan mampu menemukan. Kita orang fisika sudah paham, enggak ada, semakin kita ke dalam semakin banyak pertanyaan dan ada limitasi, limit-limit informasi yang memang tidak bisa kita dapatkan secara langsung, adanya secara deduksi, dan deduksi itu sekarang berkesimpulan kepada adanya Tuhan. Itu jawaban tentang itu tadi Mas, tentang dunia fisika dan God particle. Kalau tentang bahasa yang saya tahu dari filolog yang bernama Pak Manu, dia filolog salah satu dari 5 orang yang tersisa di dunia yang bisa membaca proto Sanskrit katanya. Itu Sanskerta lahir di Arya, di Sungai Rhin di Jerman. Terus kemudian 6.000 tahun yang lalu mekar, apa namanya, berkembang luas, berpusat di India. Tapi kita punya kawi yang tidak kalah tua dengan itu dan tidak kalah lengkap dengan itu. Persambungan yang terjadi adalah akulturasi antara kawi dan Sanskerta. Nah, apa kalau mau diurut cabangnya ibunya itu, katanya gitu. Kalau mau belajar akarnya, belajar Praweda, kitabnya namanya. Kata Pak Manu seperti itu. Mungkin apa namanya, saya detailnya juga enggak begitu menguasai untuk ilmu bahasa itu. Jadi yang saya ketahui tentang gineokologi bahasa seperti itu, Mas. Semoga menjawab. Matur nuwun. Saya kurang lupa dia moderator. Dia pikir dia masih narasumber. Dia moderator. Jadi sekarang saya kembalikan ke Mas Abrang. Mungkin Mas Agung punya versi mengenai Atlantis segala macam tadi ya. Saya pengen menanggapi tentang Mama respon, moga-moga. Mau nambahin atau nanya? Enggak, nambahin aja. Nambah justru. Iya, nambah ruwet sih sebenarnya. Jadi soal kesadaran partikel Tuhan itu, menurut saya itu rumusnya kun fayakun tadi. Jadi padang bulan kunnya itu kapan? Kenduri cinta kunnya itu 13 tahun yang lalu. Sekarang itu fayakun. Fayakun itu present. Jadi dia fi'il mudhari. Sesuatu yang berproses. Dia bukan madi, bukan amr, bukan next. Dia berproses. Nah, proses itu menjadi ma'iyah ketika ada kesadaran partikel itu ada. Jadi kalau misalnya kita analogikan dengan orang lahir, kunnya Tuhan menjadi anak manusia itu kapan? Apakah Tuhan bilang jadi maka jadi anak? Nah, itu ada proses ketika 9 bulan itu berproses dan ada kesadaran jadi manusia ketika setelah proses. Saya pikir ini jawaban apa ya? Rada ngawur sih. Kayak gitu ya. Jadi ketika Tuhan berkata-kata, ini adalah kesadaran kata-kata itu menjadi membentuk materi. Saya katakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam, bukan makhluk. Quran adalah dirinya sendiri ketika bentuknya masih kata-kata. Kesadaran Al-Quran itu terwujud ketika manusia berproses, kemudian dia menjadi Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Saya tadi ingin meneruskan tadi tentang bahwa ini bukan ras yang saya pedulikan, makruh gitu tadi. Mubah. Ini sebenarnya tentang pembelajaran. Maksud saya begini, saya pernah membaca ketika saya diajak umroh, saya cita-cita saya kalau pulang kudu sangu buku akeh. Di sana saya membeli buku yang berjudul Sealed Nectar. Itu nektar yang terjaga. Itu ceritanya Arab Saudi membuat kontes siapa yang bisa bikin cerita biografi tentang Nabi yang paling bagus, paling lengkap, nanti akan dicetakkan. Itu pemenangnya. Ada di situ salah satu cerita yang bikin saya mikir, bikin saya tergelitik. Di situ ceritanya ada suatu saat ketika Kanjeng Nabi sakit dan tidak bisa mengimami. Tapi beliau ingin mengimami, tapi badannya sudah enggak kuat. Beliau memerintahkan kepada Isa, "Istilah, carikan air dari 7 sumur." Langsung teng aku, air 7 sumur ini bukannya Jawa iki. Tujuh kembang, tujuh sumur. Tapi ceritanya seperti itu. Tolong kumpulkan air tujuh sumur. Tujuh sumur air dikumpulkan, dijadikan satu, dibuat mandi untuk Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi berdiri mengimami. Ini pertanyaan besar buat saya. Air tujuh sumur itu bukan masalah dia lahir di ras yang mana, dia lahir di suku yang mana. Tapi ini pengetahuan tentang alam, pengetahuan tentang apa namanya, fungsi-fungsi dan elemen-elemen alam, bahwa itu ternyata sangat membumi di Jawa. Ada apa dengan Jawa? Kan pertanyaannya gitu. Kemudian berikutnya, nah kemudian itu berangkatlah dari situ pencarian saya tentang koneksi Jawa yang feminin dengan Arab yang sangat maskulin. Nah, mungkin saya menanggapi tentang bahwa ini intinya sebenarnya juga ilmu, cuman mungkin berangkatnya dari spektrum warna yang berbeda yang bisa langsung kita lihat dan kita alami. Nah, untuk pertanyaan tentang Atlantis ini, itu Atlantis pertama disebutkan oleh Plato ya, kalau gak salah. Ceritanya dari Plato tentang Atlantis, bahwa dia ada dua berdiri, ada dua menara, di antara dua menara ada dan segala macam lah. Dan ada teorinya Santos sekarang yang mengatakan bahwa itu di Indonesia. Ketika saya melacak ke Pak Manu yang punya sumber primer buku-buku tua, memang ada yang seperti deskripsi Atlantis, tapi namanya bukan Atlantis. Beliau sendiri waktu itu lupa dan lagi dicari bukunya di mana. Nah, mungkin Mas Agung bisa punya cerita versinya Mas Agung gimana nih tentang Atlantis dan Indonesia lawas ini seperti apa ini. Gini, sebelum Agung ngomong mengenai masa silam ya, sekarang kalau tadi kan dia nggoda dengan pertanyaan, sekarang saya persilakan Agung untuk wis nek keyakinanmu pengalamanmu piye, omong terus terang. Tapi sebelum itu, supaya soal partikel Tuhan tadi, saya mohon izin sekalian saya nambahin gini ya. Anda kenal di dalam tasawuf, di dalam kemesraan Tuhan sama manusia, dia mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku penuh cinta, maka aku mencintainya. Kalau hambaku menyangka aku ini pelit, maka aku tidak akan memberinya rizki. Dan seterusnya ya. Nah, kita mundur dikit. Sabrang tadi kan kesimpulannya gini loh. Orang fisika itu akhirnya menemukan bahwa seluruh realitas jagat ini hanya ada berdasarkan kesadaran. Maka ada the mother of consciousness, ada asal-usul kesadaran itu. Jadi ada kesadaran maha besar, ada yang maha sadar, kira-kira itu berang ya. Nah, kalau Anda belajar filsafat Yunani kuno, salah satu termnya adalah aku sadar maka aku ada. Gitu ya. Kan itu Mas. Siapa itu? Oke. Gampangannya gini, ayam itu tidak pernah ada. Bagi ayam, ayam itu enggak pernah ada. Bahkan tidak ada apapun yang ada bagi ayam karena ayam tidak pernah sadar. Jelas ya? Nah, itu sebenarnya itu resonansi. Artinya ya ayamnya tetap ada, dia juga tetap bisa ketabrak cagak barang gitu ya. Dia tetap ada, tetapi ada kesadaran yang lebih inti yang membuat sesuatu itu ada karena kesadaran itu. Nah, Tuhan dibilang kun tadi itu, dia sedang menyebarkan dirinya. Jadi jangan, ini kalau ngomong gini, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Nggak usah berdebat di mana-mana. Tidak ada apa-apa selain Allah, benar nggak? Apa mungkin ada yang selain Allah? Ya, pakai logika. Ya, Fatih Hadriyo. Apa mungkin ada yang selain Allah? Jadi kalau Anda ini seolah-olah ada, siapakah sesungguhnya Anda ini? Kan gak ada selain Allah. Jangan marah lo ya. Digantung lo nanti, Cak Nun. Kan gak ada selain Allah, kan gak mungkin ada. Anda ini rasanya ada karena ada kesadaran itu. Tapi kan gak ada selain Allah. Yang lain palsu. Seakan-akan ada. Benar gak?

mut-muten kono. Aku ndak akan cari surga, tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup berbuat baik untuk mencari surga, nanti begitu sampai surga tak dolek Gusti Allah kok gak ono ndek ndi. Wallah. Aina antum ya Allah? Kok ndak ada? Terus Allah jawab dari luar jauh, kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Ngono. Oh, maka aku tidak pernah cari surga, karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga. Terus disuruh kos di mana kalau enggak di surga? Hah? Kan enggak mungkin. Ya sudah kamu mencariku sini-sini hambaku wah sini-sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya enggak mungkin lah. Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahi file? Itu kamu digoda sama Allah. Supaya coba dia fokus enggak sama aku. Kan gitu kan? Coba itu kayak wanita yang pakai make up. Kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make up-nya, lupa kepada intinya. Kan begitu. Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah dan Anda percaya Allah itu enggak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada Dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu. Enggak usah kamu minta. Gila apa? Enggak dikasih surga. Pasti dikasih. Lah kamu ngapain cari surga itu loh? Ngapain? Heran saya. Kok sih? Ya proses enggak apa-apa. Tapi di kono dilang, dilung. Apa meneh surga dipek dhewe, liyane gak oleh mlebu swarga. Kijenan kon. Kate teplek ganok kancane, kate remi ganok kancane. Chelsea, Atletico Madrid ganok kancane. Iya toh Mas? Nah, jadi di tingkat kesadaran mana Anda berada? Disitulah penelitian hidup Anda terus-menerus. Melihat capres, melihat koalisi segala macam tergantung pilihan tingkat kesadaranmu sekarang. Tentu saja enggak apa-apa memilih kesadaran politik praktis, enggak ada masalah. Tapi jangan dijadikan isi hati. Kamu harus tahu kalau gampangnya gini, apa yang kamu masukkan hati, apa yang boleh masuk pikiran, berapa persen itu sesuatu masuk hati, berapa persen sesuatu masuk pikiran, apa yang enggak usah masuk pikiran, enggak usah masuk hati, cukup tak pegang di tangan kanan. Apa sesuatu yang lain urusan yang taruh di saku aja lah, kapan-kapan kalau dibutuhkan diambil. Enggak perlu tiap hari luding terus. Di sini luding terus, stroke akhirnya. Dan ada sesuatu dan sangat banyak sesuatu di Indonesia ini yang cukup kamu taruh di tangan kiri. Apa bedanya tangan kanan sama tangan kiri? Untuk orang modern sama aja, kenapa sih harus tangan kanan? Lio cok ngunu tare. Ayo ngenek ngunu nesing cewek tangan tengen kan. Ayo ngwene kan. Ayo. Ya beda lah kanan sama kiri. Wong kanan kiri beda saja kok ndak boleh demi demokrasi gitu. Ciangele arek-arek iku. Wong kita tuh gini kan mele to. Agak ngene to Mas. Ngene to mele to ya lah. Masa enggak boleh kan ada kasta. Kasta itu kan penting. Ayo mulai bingung iki. Lho kok kanu Hindu? Lho Hindu ndak semu. Kasta itu artinya level, derajat, stratifikasi. Ya toh, yang salah adalah kalau orang diletakkan pada strata yang tidak relevan. Tapi manusia bertingkat-tingkat. Ada yang kesadaran batu, ada yang kesadaran tumbuhan, ada yang kesadaran manusia. Manusia pun ada detail-detail. Itu yang disebut kasta. Ada manusia dengan kasta materi, ada manusia dengan kasta rohani, dan seterusnya. Nah, kasta tertinggi adalah inna akromakum indallahi atukum cetra toh. Orang-orang yang berjuang di jalanku akan aku beri derajat yang sangat tinggi. Apa itu kalau bukan kasta? Jadi bebaskan kata kasta itu dari dirimu yang pengertiannya ada sentimen-sentimen sejarah. Wong kata kok kamu hubung-hubungkan sama ajaran. Wong sekarang orang Kristen yang ngomong alhamdulillah enggak masalah kok. Hanya di Malaysia yang enggak boleh. Di Malaysia itu selain orang Islam enggak boleh menggunakan kata Allah. Akhirnya muring-muring pendeta-pendeta bingung lah, kata ngomong ya apa Allah disebut apa? Kan enggak boleh di Malaysia. Setahu saya ada peraturan nasional selain orang Islam tidak boleh mengatakan kata Allah. Pokoknya semua yang bukan orang Islam jangan pakai kata Allah. Itu lupa. Nabi Muhammad anaknya siapa? Bapaknya siapa namanya? Abdullah. Abdullah Muslim apa bukan? Ayo, Abdullah Islam apa bukan? Sudah ada Islam belum waktu itu? Ya Abdullah jadi apa? Hindu. Jadi semua orang itu kita hormati, kita nikmati, kita temani memproses tahap kesadarannya masing-masing. Jangan dikutuk-kutuk. Orang ateis saja saya tidak sebut ateis kok, dan saya hormati dia. Oh, dia sedang mempelajari merenungi la ilaha. Saya doakan besok dia ketemu illallah, kan begitu. Saya ketemu teman-teman ateis ya, saat dunia aku di Jerman lama, di Belanda lama, ateis kiwa tengen wis. Ike ben ateis. Gitu loh. Dan aku enggak mengatakan dia ateis, enggak, dia berada pada kesadaran di mana Tuhan belum menjadi fakta bagi dia. Maka dia, yang dia tolak bukan Allah, yang dia tolak adalah konsep yang dia dengar secara sosial tentang Tuhan. Oke. Karena waktu sudah mendesak, saya akan gini. Sabang pernah cerita sama saya. Gini. Kalau nasib rakyat di Indonesia kayak gini, terus apakah kita akan benar-benar akan terpuruk? Terus kita enggak punya harapan gitu? Emang hidup lurus kayak gitu? Kan enggak? Jadi, kakak saya yang sulung, itu mendidik anaknya luar biasa, kita menyebutnya keluarga Sakinah. Adiknya, kakak saya yang di Jombang, itu enggak peduli sama anaknya. Ibunya juga gitu, anaknya nangis kayak ngapa mau cokoran deh. Wes, hasilnya aneh. Yang dicuekin bapak ibunya ini mandiri-mandiri, jago-jago, dasar-dasar. Yang dididik secara keluarga Sakinah penuh perhatian tiap hari itu jadi anak yang tergantung. Ayo api ndi wis. Ayo. Nek duwe anak kate kok cuekin tak kok didik bendina wis sak karepmu saiki. Gak mesti anggitmu rek. Gak mesti, pendidikan tuh jangan GR. Emang Allah bukan pendidik utama anak-anakmu? Kamu kan cuman dititipi, tapi pendidik utamanya adalah Allah. Allah yu'allim. Allamal insana mala ya'lam ya'lam. Jangan GR, Allah gurunya. Kita asistennya. Kita mengawal, kita fasilitatornya. Tapi Allah gurunya. Allah juga punya rencana pendidikan sama anak kita. Sekolah bukan satu-satunya. Anak saya itu yang kecil tadi itu, sekolah itu toleransi bagi dia. Kan dia gak mau-mau sekolah. Akhirnya oke, kompromi sekolah. Tapi bu, saya tanya satu sebelum saya berangkat sekolah. Tolong dijawab. Ya apa nak? Kenapa sih harus ada guru segala? Ngunuhi. Lu ya sekolah kan harus ada gurunya. Iya. Kan ada ayah sama ibu, kenapa harus ada guru? Loh ya kan yang didik rampak kan bukan hanya ayah ibu, kan harus banyak orang lain yang juga ikut mendidik rampak. Oh ya oke, saya sekolah gitu. Akhirnya sekolah. Sampai sekolah nanti mulai bisa baca, mulai dia kecam-kecam diwoco sinang, ayo pulang sekolah langsung nyusun buku untuk besok yang tadi dipelajari lagi, terus diwoco. Ah gini aja kok pelajaran. Ya sudah tahu ini. Gini aja kok jadi buku. Dikecam semua bacaan itu. Gini aja kok jadi pelajaran itu kan. Terus sing soal agama dia tanya. Ini pertanyaan nih. Sampai rumah pulang sekolah ketemu saya. Ya. Agama itu penting, Bro. Berah mati aku. Ini nek aku ustaz tuh tak langsung gue kafir. gitu kan. Terus saya langsung harus cari jawaban gini loh. Kak Sabrang, Kak Haya, Kak Jembar, kamu, saya, ibu itu kan nyari. Bisa nyari sendiri, bisa mempelajari sendiri, tapi ada hal-hal dalam hidup ini yang kita enggak bisa nyari. Maka Tuhan ngasih tahu kita. Nah, ngasih tahu kita itu namanya agama. Itu. Terus dia ngomong, "Oh, itu tuh agama." Saya pikir agama itu mata pelajaran. Kayak aku baru ingat, oh iya ya, makanya salah mata pelajaran agama itu. Salah kok mata pelajaran agama itu membungkus semuanya. Dia entitas dari seluruh kesadaran kok jadi pelajaran. Kalau pelajaran agama berarti bukan pelajaran biologi lah, susah nih. Kalau agama bukan biologi, bukan matematika, kan begitu akhirnya anaknya berpikir. Jadi sejak kecil sudah salah cara berpikir kita. Maka jangan terlalu andalkan seluruhnya ini. Ya sekolah, ya capres, ya NKRI, tidak bisa kamu andalkan. Kamu harus cari lorong hidup sendiri untuk sampai kepada kebahagiaan sejati. Nah. Soal pendidikan tadi ya, sekarang saya ingin ngomong sama Anda. Bagaimana kalau bangsa Indonesia ini seperti Garuda? Garuda itu kalau umur 40 tahun, karena dia umurnya mirip manusia ya, 60, 70, 80 gitu. Ya. Kalau dia umur 40 tahun, dia punya naluri disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung. Di sana dia akan apa itu jenenge? Mematuk-matuk semua batu dan mencakar-cakar semua batu. Goalnya adalah supaya paruhnya lepas. Semua kukunya lepas. Nah, begitu lepas dia enggak bisa apa-apa lagi. Disitulah ujian dia akan hidup lagi atau dia akan mati. Begitu dia hidup lagi, maka cakar yang baru itu adalah cakar yang perkasa. Itu loh. Nah, karena ini bangsa, mungkin sama Tuhan ya nunggu 70 tahun lah. Disuruh copot apa namanya? Kamu enggak punya paruh sekarang. Kamu enggak punya cakar, betul enggak? Siapa tahu memang kamu oleh Tuhan sedang, bangsa Indonesia sedang akan sedang mulai ditumbuhkan paruh dan cakar yang benar-benar Garuda perkasa. Kan begitu? Ini kalau Garuda. Kalau orang Sparta, bangsa Sparta, umur 9 tahun langsung dibuang ke hutan. Nanti yang balik berarti dia pendekar. Yang mati, matilah. Itu umur 9 tahun. Saya tanya, anak yang tidak dibuang ke hutan dengan yang dibuang ke hutan terus balik, hebat mana? Hebat yang dibuang ke hutan. Sekarang saya tanya, Anda ini sama pemerintahmu dibuang ke hutan apa dipelihara? Enggak dibuang, cuman danok nggone akhirnya melayu nang alas kan gitu. Jadi saya tanya, berarti lebih sakti mana bangsa Indonesia atau bangsa lain yang dipelihara dengan baik? Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ma'iyah tahan seperti ini. Sudah? Jelas ya? Tarsan. Ma'iyah Tarsaniyah. Gitu? Oh, Tarsan itu dahsyat toh. Enggak gampang. Masa Tarsan masuk angin? Enggak mungkin. Eh? Tarsan mencret. Enggak ono Tarsan kok mencret. Dia tangguh luar biasa. Dan Anda punya ketangguhan. Ini teman-teman Malaysia sekarang diam-diam meskipun mereka menghina kita, tapi diam-diam menyekolahkan anaknya ke Jogja. Sangat banyak yang sekolah dan kuliah di Jogja. Kenapa? Karena mereka mendengar dan kagum kepada orang Bantul yang tidak sampai 2 minggu bisa recover gempa dari gempa yang begitu dahsyat. Tidak sampai 2 minggu loh, saya Sri Sultan Mbah Marijan Bupati Bantul mengumumkan Jogja mandiri, Bantul mandiri, tidak perlu lagi ada bantuan nasional maupun internasional. Kita umumkan di pusat gempa di Pleret. Dan di Bantul berdiri lagi rumahnya dan sehari setelah gempa itu sudah tidak ada orang cemberut lagi. Guyang, guyu, cengenges, cengenges, ketemu saya Cak, alhamdulillah, kok alhamdulillah piye? Rumah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kan tingkat kesadaran, Mas. Benar enggak? Tingkat kesadaran. Bukan rumah saya hancur, dia bilang rumah saya diterima oleh Allah. Baru saya bikin, belum saya tempati 1 minggu sudah diterima sama Allah, Cak. Loh, itu tingkat kesadaran. Ya teman-teman sekalian, jadi saya memberi catatan kepada Anda bahwa Anda ini mungkin anak kecil yang oleh orang Sparta dibuang. Dan orang Sparta inilah yang kemudian dengan hanya 300 prajurit mampu mengalahkan 10.000 prajurit yang ya menahan. Ya, tapi mereka mampu bertahan. Yang kita ambil bukan sejarah menang kalahnya, yang kita ambil adalah metodenya. Jadi 300 pasukan yang dipimpin Leonidas ini, kenapa mereka bisa bertahan dari 10.000 penyerbunya? Karena mereka yang menciptakan ruang untuk peperangan. Dan di dalam ciptaan ruang itu mereka memilih metodenya. Kalau Anda masuk ke medan perang lawan, Anda diatur oleh lawan Anda. Kalau Anda pakai pola berpikir maknya, Anda tidak bisa diatur oleh orang lain. Maka di Twitter-Twitter kan Anda menciptakan peperangan sendiri toh. Cengengah-cengengah sedewi ono wong ngomong apa kok tablek celek meneng. Kan gitu kan. Oh, ini Leonidas ini. Tamengnya berbeda, pedangnya berbeda, ada yang pedang panjang kayak si tombak, ada tombak yang berbeda. Tamengnya tidak untuk menamengi di sini, tapi untuk melindungi sebelahnya. Jadi ada sistem kebersamaan yang luar biasa. Dan Anda terbukti mampu 13 tahun seperti ini terus menerus. Teman-teman sekalian, itu berarti Anda pikir maknya cuma Anda sama saya. Anda pikir dia bukan gelombang. Anda pikir dia tidak meresonansi. Dia akan terus-menerus melahirkan. Karena dia gelombang, dia partikel, dia akan terus ada. Entah bagaimana bentuk pewarisannya dan regenerasinya, tapi dia akan terus. Apalagi maknya tidak punya pamrih untuk menjadi eksklusif atau menjadi dirinya dengan apa? Identitas-identitas yang material. Ormas ndak, parpol apalagi, mazhab yoga, opo mazhab opo. Gitu loh. Tapi kalau dilihat frekuensi yang didalami di Ma'iyah lebih luas dari semua yang dikenal di dalam mazhab-mazhab. Benar enggak? Loh, karena persoalan kita ruwetnya kayak gini ya. Maka kita harus mau merespon dengan bervolume-volume, berdimensi-dimensi kesadaran yang luar biasa. Apa yang dilakukan Leonidas dengan 300 prajuritnya melawan 10.000 itu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Perang Badar. Karena dia akan diserbu oleh 2.500 pasukannya Abu Jahal, sekutu, padahal pasukannya Rasulullah cuma 300 juga. Ya, 300 juga. Maka nomor satu yang dilakukan Rasulullah adalah memilih medan perang. Maka diajak ke 250 km dari Madinah ke Lembah Badar. Dengan dia pilih ruang itu, maka dia bisa atur strateginya. Lawan harus terikat kepada strategi ruang yang diciptakan oleh Rasulullah. Akhirnya Anda tahu, menang Rasulullah. Meskipun menangnya itu ya dengan dalam tanda petik diplomasi dan akal-akalan sedikit sama Allah itu. Saya ulang, saya kira yang sudah S2 maknya sudah ngerti inilah. Yang semester-semester awal ini ya. Kan Rasulullah mengatakan gini, ini pasukannya bukan para jurid bener mas, ini saonone arek lanang lah. Wis pokoknya berangkat kabeh, ayo saya arek angger lanang berangkat wis, angger gak wandu, wis berangkat wis. Wah berangkat semua, itu pun sudah mas 200 km, 230 km jalan kaki, panasnya kayak gitu, loyo udah sampai tempat, sampai Badar udah loyo, pasukan gerak ngene iki. Dikenek ngene karo Rasulullah tiba gitu. Udah bukan pasukan, bukan prajurit, pokoknya saanane, tapi Rasulullah bilang sama mereka, ya ayuhan nas innama tunsoruna waturhamuna waturzakuna bidu'afaikum. Wahai pasukan Islam, kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi tolong tahu, itu bukan karena kalian hebat, tapi karena kalian datang ke sini untuk membela orang-orang yang engkau tinggalkan yang lemah di kampungmu. Jadi kalau Anda berangkat perang dengan membela orang-orang yang lemah, Anda diberi berlipat-lipat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menang benar. Ini ngomongnya kan ngawur mas, secara ilmu militer menang ya apa? Panah gak jangkep, tombak gak jangkep, pedang wis putul-putul, ngelawan meriem, ngelawan 3.000 pasukan Abu Jahal, sekutu, Inggris ikut, Jerman ikut, semua ikut. Gimana mau menang? Itu kan penipuan sebenarnya pidatonya Rasulullah. menang piye. Kalau dilihat sama Hitler, ah ngawur Kanjeng Nabi. Gitu kan. Kalau Hitler nonton ya gitu. Ya enggak bisa menang. Tapi kan kun fayakun. Kan begitu. Kesadaran apa yang kamu pakai? Kalau Allah mengizinkan innallaha balighu amrihi, Allah akan membuatmu mencapai apa yang kamu perlukan. At-Talaq ayat 3. Oh, pas apal. Terus sama Allah dia bilang, lain lagi diplomasinya. Dia akan hatinya enggak diomongkan. Hatinya kayak gini. Ya sorry ya saya ngomong gitu. Ya Allah, ya gimana dong mosok-mosok saya enggak kasih semangat mereka. Ya di bombong-bombong dikit lah. Ya mosok saya bilang, "Wahai pasukan, enggak mungkin kamu menang. Oh iki mek sakane arek lanang. Mustahil mosok ngono panglima perang. Pemimpin siapa apa itu? Pemimpin harus bilang engkau akan diberi kemenangan oleh Allah kan gitu Rasulullah seperti Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe. Kita adalah bangsa yang digembleng jatuh. Bangun lagi digembleng jatuh. Bangun lagi digembleng jatuh. Klepek klepek klepek klepek. Tidak bangun lagi. Anak dadang dibanting pintu lu ya saya tanya dengan itu ya teman sekalian ya. Terus sama Allah bilang, Allah kan ngerti gak usah dia ngomong, ya sorry lah Allah aku agak bombong-bombong dikit, tapi saya ikhlas kok, saya mati gak apa-apa, Islam kalah gak apa-apa, pasukan saya mati semua, seluruh Madinah dikuasai Abu Jahal, saya ikhlas ya Allah, udah terserah ini apa adanya kayak gini ini, terserah saya udahlah EGP kata Rasulullah asal engkau tidak marah kepadaku asalkan engkau ridho kepadaku maka aku menderita tidak masalah aku mati tidak masalah Islam hancur di bumi tidak masalah asalkan orang-orang yang syahid ini engkau cintai itu kalimatnya Allah kepada Rasulullah kalimatnya Rasulullah kepada Allah illam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala ubali itu artinya gak paten. Jadi sekarang jelas wiritane. Kalau Anda utang gak nyaur-nyaur. Aduh, gak iso dodol apa meneh iki wis. Akhire gak paten. Wis gak paten wis gak apa-apa. Wis nganut. La ubali. Kan kalau diterjemahkan gak paten. Boleh enggak wiritan bahasa Jawa? Ayo ana sing larang kene. kalau Betawi gimana kira-kira itu? Kumaha Allah baiklah gitu ya. Emang gua pikirin. Jadi lumayan loh kalau di masjid ada emang gua pikirin. Asik ya? Wah, dahsyat itu. Dasar itu bingung masih ulama sesat ini. Oh, emang gua pikirin kok sesat. Aku tidak mau mikir dunia karena aku hanya memikirkan Allah kok sesat. Bener nggak? Emang Allah studi bahasa Arab sehingga harus ngomong ke Allah dengan bahasa Arab kecuali dalam sholat itu karena kita cinta sama Allah taat berbahasa Arab. Dalam sholat, tapi setelah sholat berdoanya bahasa Betawi tak apa-apa, kan gitu dan pakai logatnya, nadanya kayak Madura itu loh. Katanya Rahman Rahim sampai ya, mosok mana Rahmannya? Gusti Allah kata murid-murid ya opo arek iki. Orang Madura itu gak bisa diapa-apain. Bupati itu dikasih gratifikasi itu mau diinterogasi KPK itu marah. Interogasi apa ini? Bapak kan dapat gratifikasi. Siapa yang dapat gratifikasi? Loh Bapak sebagai bupati. Gak ada bupati dapat gratifikasi. Yang dapat hadiah ini kiainya. saya kiai. Dari dulu saya tidak jadi bupati, saya dapat begini. Untuk apa? Mereka menghormati saya tidak sebagai bupati kok. Kalau tidak percaya, tanya sama mereka yang ngasih. Gak bisa ditanggap sama Maduro. Ya apa? Wong ono iwak lho mas. Perahu Madura sampai ke Laut Malaysia. Ditangkap oleh Malaysia. Anda melanggar teritorial. Teritorial apa? Lu ini perahu sampai masuk ke wilayah Malaysia. Lu saya enggak masuk Malaysia. Saya itu ngejar ikan mujair dari Surabaya. Ikan mujairnya masuk-masuk sini saya cari sana. Saya enggak masuk wilayah Malaysia. Sampai kalau nyalakan, nyalakan mujair. Ya kenapa sih? Masa mau meturo, kalah kape. Dodol salah. Salah. Cilik. Saopel-opel ini. Regani larang. Wong wedok sing protes. Terus jadi si dodol. Sambian iku ayu, tapi upile sak salah-salah. Yes. Madura, Madura. Jadi Madura, Madura itu saya kira memang Allah menciptakan secara khusus. Lo coba Anda lihat antropologinya. Lo apa tau jaraknya sama Surabaya itu 20 kilo, cuman 20 menit. Kok bahasanya beda banget itu, gimana itu? Ya tak mas, kan mestinya kan merep-merep Surabaya dikit ya. Enggak kok, cuman mencolot lo kok terus tiba-tiba berbeda. Ini berarti bukan orang asli sini, mesti dari atas taruh di Madura. Alien. Bener gak mas? Jadi kalau pakai antropologi, antropopsikologi ya, Surabaya kan keras. Arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, kita serbu jenderal apa itu? Malabi. Kan keras. Begitu masuk Madura. Gimana ini? Strukturnya lain, mana keras, mana halus itu. Mestinya kan makin kesana makin keras tuh mas. Wong makin Madura kok. Enggak. Makin ke Sumenep makin halus. Di Bangkalan keras. Di Sumenep halus. Tadi kan dari Sumenep. Halus dia. Saking halusnya mas. Kan Madura termasuk Keraton Solo. Kalau dia ditelepon. Siapa ini? Oh ini Pak Kubuwono. Oh Pak Kubuwono. Cocok mas. Padahal telepon sehingga lo gak bisa ngelok mas. Sujud. Coba, itu saking dasarnya orang Madura. Sujud mas. Dipikir itu video call ya. Coba sujud itu lah. Itu saking yakinnya dia dengan eksistensi masing-masing. Jadi meskipun gak kelihatan dia tetap sujud kepada raja yang di Solo itu. Ngono mas Madura kok. Wah, wesiki, wah. Saya kira di surga, di neraka tidak ada orang Madura. Tergantung lagunya sate di mana. Nek sing senengane mangan sate neraka ya selan neraka. Ini saya kok kesana ini ki, ngapain aku ini serius ya dari tadi ya. Asem ya. Oke, terakhir. Anda ingat-ingat. Jangan disangka kalau kita ini terpuruk sebagai rakyat lantas kita benar-benar akan mengalami kehancuran. Siapa tahu Anda memang dimasukin hutan umur 9 tahun itu. Anda masih kecil, demokrasinya masih belajar, Anda tidak diperhatikan, Anda menjadi orang yang sakti dan tangguh. Dan memang tidak ada orang yang melebihi ketangguhan Anda semua ini. Di seluruh dunia. Wes, tangguh, pol, udah. Wis. Tangguh itu waduh, dari segala sudut sudah. Tangguh sapa iso deh, sebuar iso wis. Sepeda motor dibuanting sak minggu tadi. Handphone buanting tadi. Nah. Terus Anda nonton film Red? red 2. Anda pelajari karakter Anda di sana. Tadi kan ada perang Badar, ada Leonidas. Itu kalau Jackie Chan atau Jet Li, kalau Anda lihat adegan-adegan di film-film silat, di film-film kungfu, itu kan mereka tidak menghitung tata ruang. Jadi ketika si Wise ini, si Rama ini, tahu dia akan ditawur, akan dipelonco oleh penghuni penjara, dia menciptakan ruang. Dia di kamar mandi supaya nanti diserbunya itu di lorongnya. Dengan lorong itu maka dia tidak bisa ditawur karena ada tembok. Betul enggak? Maka siapa datang sikat-sikat-sikat sampai 20 orang, rasional nyikatnya itu. Kalau film kungfu kan giliran. Jek-jek-jek-jek, ngendani, tiba maju, tiba maju, gitu. Kalau ruangnya luas, mestinya kan mesti tawur, glek-glek-glek mata. Nah di film Red enggak, dia bikin lembah Badar itu, bikin terowongan itu. Itu Anda lihat, dan itulah Ma'iyah. Anda menciptakan ruang Ma'iyah ini enggak bisa diapa-apain oleh siapapun. Dan dikagumi para malaikat, memancar cahaya ke sana. Ini ada apa ini di Indonesia? Loh kok Mekah banjir? Kok malah ada cahaya dari tim? Kan tim tempat orang mabuk biasanya. Loh kok ada cahaya memancar dari sini? Itu ternyata Anda adalah Leonidas-Leonidas yang menciptakan ruang sendiri. Kalau Anda ruang ini setiap Anda melakukan peperangan zaman dengan kesetiaan dan strategi Ma'iyah ini, maka Anda akan lihat nanti masa depan. Anda akan menjadi resonansi, Anda akan menjadi gelombang di seluruh Indonesia. Oke, terakhir. Ini tak catat sing terakhir mau. Udah nonton Red toh? Nonton besok Red 2. Ini saya sambil promosi supaya di situ Anda akan lihat watak Anda. Kalau di Amerika kata Sabrang itu the best action film ever. Komen-komennya seperti itu. Itu relatif mengalahkan semua film kungfu. Anda tahu kalau kungfu kan nek ibarat tinju kan jab mas, ini ya jab. Nek kungfu kan ini mas, ya tak? Nek silat ini mas. Depan dan setengah meter gini, pupupupupupuk kita itu silat. Itu yang selama beberapa abad membuat kita kalah. Kenapa? Karena kita ini satria. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mari kita tetap satria tapi menang, kan gitu? Kalau memang harus menang kalah dalam hidup ini. Majapahit itu teknologi kapalnya luar biasa, termasuk Demak. Tapi begitu Portugis datang, mereka diserbu, dirampok terus. Padahal kapalnya kapal dagang, kapal ekspor. Tidak siap untuk perang. Akhirnya mereka, karena dirampok sama Portugis terus, akhirnya Majapahit dan juga kemudian Demak bikin kapal kecil-kecil untuk ekspor beras dan lain-lain, rempah-rempah, tapi dengan kesiapan perang. Jadi teknologi kapal menjadi tidak berkembang secara kebudayaan. Karena yang diperlukan adalah kapal-kapal kecil yang semi perang. Dipikirnya nanti akan menang lawan Portugis. Yang mereka lupa adalah Portugis tidak satria, kita satria. Jadi kita mengawal, prajurit itu mengawal kapal-kapal kecil ini siap untuk duel. Portugis gak mau gini, pakai meriam, duor, duor. Sekarang coba Anda kesadaran lokal. Kalau Anda berkelahi, ngelempar, itu jantan gak? Jantan adalah dep-depan, ayo wis, ayo, ayo di siang. Ayo, ayo. Saya dulu berkelahi gitu. Ayo, antemen. Ayo. Kan gak mungkin dia ngantem duluan. Saya tahu itu. Ayo. Ini jalan ini, dana. Ya, dana. Ayo, hei. Salaman. Lumayan menang nyentak-nyentak gitu. Saya dulu berkelahi zaman SMA itu sering. Tapi tak atur dulu. Busro Mukodas, sekretaris saya ketua. Tapi saya bertengkar sama anak Tapak Suci. Wah, kaget. Wah, Tapak Suci pendekar bener. Waduh, nek gelut kalah. Akhirnya tak atur. Jafnan itu wakil ketua. Jadi kami bertiga, Busro, Jafnan sama saya. Nan, Bus, nanti saya duel sama Jahudan namanya, anak Tapak Suci. Nanti di depan, di dekat jembatan Taman Sari. Pulang sekolah, semua siswa di situ mau menyaksikan duel. Aku naik sepeda jelek itu, tak buang. Sepatu tak copot. Ayo. Ayo teman. Wani ora kowe iki? Wah, gitu. Ketika saya sudah memuncak pura-pura marah dan itu potensial untuk diantem beneran. Jafnan sama Busro. Sik. Nung, kamu kan ketua OSIS. Harus memberi contoh yang baik. Enggak boleh berkelahi. Nanti semua siswa jadi berkelahi seperti kamu. Enggak boleh, kamu harus berikan di sana. Ya wis nek anjane ngono. Gitu, Mas. Lumayan, tapi kan aku sudah bentak-bentak dia. Aku sering, Mas, pakai politik gitu-gitu. Nek jangan sampai saya jadi presiden. Engko tak politiki koyo ngene iku. Apen-apen apa koyo kendel-kendel padahal ya. Aku kan bal-balan kecil sendiri tapi kan jago, Mas. Muangkel karo bayi gawat di awake tak giring setak tendang dengil gitu kan kena dia lah gak bisa ngelewatin dia gede banget ya akhirnya dia marah nantang gue ya nantang gue terus aku mau kipennya semuanya nantang jarene oh aku cilik masa aku nantang gue pekok gue ini masa aku nantang gue gue ini tak marah-marahin. Jadi Mas, kalau Anda mau jadi capres, Anda mau jadi apa, ada tiga level kesadaran. Kalau Anda kalah militer, usahakan menang politik. Kalau Anda kalah politik, usahakan menang moral. Kan begitu. Tadi kan saya, kalau beneran militer, saya kalah. Politik lumayan tidak kalah, moral menang tuh Mas. Kayak yo-yo, boleh gagah. Sayang dilarang karo Busro emang. Ini gak enak tadi ku tahu sis sis gak kampungnya itu benar ya. Kayak aneh padahal rawan dia ku Mas. Kan lumayan Mas Indonesia gak berani beragak gitu ke Amerika gitu loh gak berani ngomong gitu ke Arab Saudi gitu loh mosok nganut tay dinyek meneng ayo apa are-are ini gitu loh gak pakai diplomasi sedikit pura-pura marah sama Arab Saudi. Oke, tahun ini tidak ada kuota haji dari Indonesia. Tidak ada berangkat haji, gak tayak-tayakan. Buana-ana ngomong dulu kan Arab neredek. Kita gak berani ngomong gitu, padahal pura-pura tuh. Dan nanti kan gampang ngeralatnya kan tinggal susun kalimat baru kan gitu. Ya ini gak pernah ada pembelajaran diplomasi, balaghah, mantik, gak ada. Lurus semuanya. Lurus bahasanya itu terus setiap capres ngomongnya gitu doang bu yang agak nakal sedikit agak kaya sedikit agak bikin rakyat tuh adrenalinnya bangkit dikit gitu loh ini nggak ada ini ngunang ngunut doai bosen aku gitu loh makanya siapa yang menculik Nusantara ini siapa yang menculik Nusantara ini. Lambat atau cepat, waktunya akan datang. Aku akan ambil, aku akan tebus dengan darah dan perjuangan maya. Itu tadi gaya di dekat Taman Sari tadi. Oke, teman sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketawa Anda bukan ketawa pop. Bukan ketawa ringan, bukan ketawa enteng, bukan ketawa dangkal. Ketawa Anda adalah bangkitnya kesadaran baru rohani Anda, akal sehat Anda, dan kebersamaan Anda yang oleh Allah akan tiap hari diakumulasi supaya nanti cukup hitungannya di mata Allah sehingga Anda berhak untuk menebus kembali harga diri Nusantara Raya. Terserah namanya Nuswantara apa Nusantara apa sakarepmu wis. Wis pokoke kene iki lah gitu kan. Lihat teman-teman sekalian, kita berdiri bersama-sama. Yuk.